Berpangkat diri kepada Allah. tanda-tanda tawakal. Tanda-tanda tawakal adalah at-tafwid. At-tafwid alamatul fikhatil tawakal. Tanda-tanda kebenaran tawakal seseorang adalah tawakal. Dia serahkan urusannya hanya kepada Allah. Dia boleh berusaha. Dia boleh membayar tepat, membayar tidak boleh. Boleh. Tetapi dia harus serahkan urusan akhir dari urusan suatu kepada Allah. Artinya walaupun dia membayar 50 tahun untuk menjaga dirinya, dia wajib meyakini jika Allah tidak akan menyelamatkan dia malam ini, maka 50 tahun itu tidak akan sanggup menyelamatkan dia. Ya, wajib meyakini. Kemudian beliau membawakan perkataan untuk penyelidikan dia di dalam negara Saudi, wa rukut tawakuli ulukuhu wa hakikatuhu, bahwa at-tafwid menyerahkan urusan kepada Allah ini adalah roh dari tawakal itu, roh dari tawakal itu intinya, hakikatnya, hakikat tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Inti dari tawakal adalah, roh dari tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah. Wahyu ini kulit dari Allah. Segala urusan, segala urusan dia pasrahkan kepada Allah dalam rangka menolak kemudaratan, dalam rangka mencari manfaat, semuanya diserahkan kepada Allah. Seperti anak kecil yang lemah menyerahkan urusannya kepada ayahnya, berarti anak kecil ini telah menggunakan ayah. Ya. Tapi ketika anak kecil ini belum menggunakan akalnya, maka dia lakukan sendiri. Dia berubah ini, dia berdiri ini, dia akal anak kecil ini belum terpakai secara sempurna. Jika anak kecil ini menggunakan akalnya, maka dia serahkan obat itu kepada bapaknya, dia serahkan alat itu kepada bapaknya, biar bapaknya yang melakukan, karena yang paling tak yang lebih tahu dari si anak itu. Yes. Maka kita serahkan kepada Allah dan yang maha tahu. Kemudian hadis yang pertama atau hadis yang pertama dari bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna al-taq, bahwa beliau berkata, qalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti hadis ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. Jadi kalau hamba Allah kita ini berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan melakukan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan melakukan keburukan. Makanya Allah tidak mau sama saya, karena hanya Allah murka sama saya. Ah, tidak tahu. Kayaknya saya tidak akan sembuh. Maka, jadi saya sembuh. Allah akan sembuhkan saya. Sembuh. Persis seperti apa yang terjadi pada diri seorang yang sangat tua. Tua rupa dan sakit parah. Nabi datang kepada orang ini menjenguk. Seperti biasa, Nabi ketika menjenguk orang sakit mengucapkan, la ba'sa tahurun insyaAllah, ala apa, sembuh insyaAllah. Apapun penyakit yang diderita oleh seorang seberat apapun, Nabi mengucapkan la ba'sa sabirun insyaallah. Enggak apa-apa, sembuh kok. Jadi menengok orang sakit enggak usah jujur-jujuran. Ya. Kita tahu sakit apa, salah-salah. Tapi secara sunnah kita disuruh mengucapkan la ba'sa sabirun insyaallah. Memberikan harapan kepada si sakit. Ya. Dan jika kebetulan kita yang sakit, kemudian datang saudara kita menjenguk dengan ucapan seperti itu, ya kita sambut dengan amin. Alhamdulillah. Walaupun kita tahu, sudah dikasih tahu kepada dokter, ini sakit parah. Salah parah. Bisa melakukan juta berubah, kalau tidak ada harapan sembuh. Kemudian datang saudara kita, menjenguk kita, mengucapkan, ah, gak apa-apa, sembuh. Hati datang. Terima kasih, mudah-mudahan insyaallah. Gitu. Jangan bapak tahu ini, nggak bapak jangan. Apa dokter ini parah? Ini nggak ada harapan. Jangan. Ini seperti orang tua. Nabi datang dengan mengucapkan lazat tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, sembuh insyaallah. Orang tua ini nggak terima. Engkau katakan nggak apa-apa ya Rasul, padahal sakitku parah sekali. Dan aku orang yang sudah tua, yang sebentar lagi mau masuk ke dalam tanah. Gitu. Ucapannya buruk. Kalau bahasa kita, sudah bau tanah saya. Ya. Saya ini sudah tua, sudah bau tanah. Sebentar lagi mau masuk. Cukup bilang tidak apa-apa. Saya ini parah. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu. Ucapannya buruk. Pasangka buruk, kalau kau tidak ada harap. Ya sudah kalau begitu. Besoknya, mati. Mengikuti persangkaan kembali. Ya, maka tidak boleh kita putus harapan. Salah satu modal besar yang ada pada diri kita apa? Punya harapan. Ada semangat. Walaupun duit pas-pasan, keahlian sedikit, tetapi semangat kuat ini bagian dari modal. Lihat para sahabat. Apa yang dimiliki oleh para sahabat? Apa modal para sahabat? Semangat. Berangkat dari keimanan, tikok kepada Allah, bahwa Allah akan tolong mereka, maka betul Allah tolong mereka di mana-mana, di semua peperangan, di semua kehidupan, Allah tolong para sahabat. Kenapa? Saking tikoknya kepada Allah, begitu percaya kepada Allah, bahwa Allah pasti akan tolong kita, akan bantu kita. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Kata Allah selanjutnya, dan aku akan bersama dia, aku akan bersama hambaku, selagi hambaku mengingat aku, menyebut namaku. Ya, di hal lain, dan jika dia menyebut namaku, mengingatku, di depan malaik, di depan para penguasa, di depan makhluk, maka aku akan sebut namanya di depan makhluk yang lebih mulia dari mereka. Balasan dari Allah, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena aku disebut-sebut, dan dia, namaku, nama dia, aku disebut-sebut di depan orang mereka. Baik, nama itu disebut oleh Allah dengan sebutan yang mulia di hadapan orang mereka. Maka sebutlah nama Allah di depan siapapun, di depan orang kafir, di depan penguasa, di depan polisi, di depan manusia, sebut nama Allah. Ini Allah, ini ajaran Allah, ini syariat Allah. Ya, jangan dengan yang lain. Karena banyak hari ini, jangan bawa Tuhan, jangan bawa nama Tuhan. Kita ini urusan lain, urusan masalah ketuhanan, agama, ini urusan dunia. Jangan. Ya, dimanapun berada, sebut nama Allah. Bahwa saya Allah, ini Allah, ini larangan Allah. Kita bela saya Islam. Wallahi demi Allah. Allahu akrahu bitawbati abdihi. Demi Allah, Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah, daripada seorang dari kalian yang menemukan kembali barangnya, perbekalannya yang hilang di tengah padang pasir. Cerita secara lengkap sudah kita lewati hadisnya di bab Taubat, bahwa ada seorang yang mengalami perjalanan di padang pasir, membawa kendaraan berikut perbekalannya, makanan, minuman, senjata, perbekalan ada di untanya. Kemudian unta itu hilang. Ketika dia tertidur di bawah pohon, unta itu hilang, tak kemana. Dia cari kemana-mana, tidak ketemu. Dia mau minta pertolongan kepada siapa? Seorang diri di tengah padang pasir, tidak ada kendaraan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka sedih sekali, sangat sedih, dan siap mati. Mati mau gimana? Mau jalan-jalan kemana? Padang pasir. Nah, ketika dia putus asa, siap mati, tiba-tiba untanya itu berikut perbekalannya datang. Dia menghampiri dia, lalu dia pegang tali kekalnya, dia senang sekali. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana abduka. Ya Allah, aku Tuhanmu ya Allah, engkau hambaku ya Allah. Saking senangnya dia kebalik. Kebalik, jadi lidah. Karena tergelincirnya lidah tanpa kesengajaan tidak ada dosa. Ini membantah ucapan seseorang bahwa kalimat talak yang diucapkan secara tidak sengaja tetap jatuh talak. Diterbantah, jangankan sekedar talak, mengucapkan ucapan kubur yang membatalkan tauhid dia, bahkan ucapan yang lebih buruk dari ucapan Fir'aun. Fir'aun tidak pernah menyatakan bahwa Allah itu hambanya. Fir'aun hanya mengatakan aku Tuhan, tetapi tidak menjadikan Allah sebagai hamba. Ini kan ucapan lebih buruk dari Fir'aun. Tetapi karena tidak sengaja, maka tidak berdosa. Ini adalah amal dunia. Amal bergantung dengan dunia. Nah, senang sekali orang itu sangat senang. Saking senangnya, keliru di caranya. Nah, Allah lebih senang dari orang itu. Allah lebih senang dari orang itu. Ketika apa? Ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Jika itu merasa selama ini melakukan dosa, ya, entah zina, sahur, zina, minum khamr, berjudi, membuka aurat dan seterusnya, kemudian antum bertekad bulan mau memperbaiki diri, bertaubat, menyesali perbuatan itu, berhenti dari maksiat itu, dan bertekad bulan tidak akan mengulang lagi, maka Allah senang, senang sekali. Ya, lebih senang daripada orang lain. Kemudian, wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, maka aku akan mendekat kepada dia sehasta. Berarti ada istilah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekat pada Allah. Mendekat berapa? Mendekat 2 meter, 10 meter, 100 meter lebih dekat. Nah, zaman Nabi ukurannya sejengkal, sehasta, sedebah. Caranya bukan dengan ukuran, tapi dengan amal soleh, dengan ketaatan. Nah, ukuran ketaatan itu berbeda-beda. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selalu dekat sekali. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Sholat duha, maka kurang dekat. Karena yang paling disukai Allah yang wajib. Jadi ada ukuran. Ukuran inilah yang Allah sebut jengkal, sedepah, sehasta. Jadi bukan berarti bahwa ini arti kiasan semata-mata, bukan. Tapi caranya bukan dengan diukur dengan jasa, tapi dengan apa? Dengan amal. Jadi jangan terlalu buru-buru menyatakan bahwa ini arti kiamat. Ya, jangan, karena sedikit sekali dalam Al-Quran dan Sunnah yang artinya kiamat. Jangan seperti orang-orang sekalian yang terlalu mudah mengatakan ini kiamat, ini kiamat, ini kiamat. Kuasa Allah kiamat, tangan Allah kiamat, kenapa kami Allah kiamat, semua kiamat. Allah memburu kiamat, Allah turun ke langit dunia kiamat. Ini tidak benar. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, dan barang siapa mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, maka aku akan mendekat kepada dia sedepah. Jadi lebih, lebih apa yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih dari apa yang dilakukan seorang hamba untuk Allah. Lebih balasannya satu dibalas dua, dibalas sepuluh, dibalas tujuh puluh, dibalas seratus, dibalas seratus. Wa idza aqbala ilayya yabki, jika dia menghadap kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan cara berjalan. Kalau tadi ukuran jarak, kalau sekarang ukuran kecepatannya. Kan mendekat ada jarak, mendekat 1 meter, mendekat 2 meter. Ya, satu lagi ukurannya apa? Mendekat dalam waktu 1 jam. Jadi ada dua ukuran, jarak dan waktu. Dua-duanya di bawah. Ya. Akhbartu ilaihi tuharbi, maka aku akan mendekat kepada dia dengan berlari. Ya. Ini juga terlalu buru-buru kalau berlari di atas. Ya, terus kita katakan kalau betul-betul berlari seperti kita, jawab saya akan mesti. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Maka walaupun Allah berlari, kita berlari, tentu larinya berbeda. Allah berjalan, kita berjalan, tidak. Allah datang, kita juga datang. Itu berapa? Tentang Allah datang. Wajah Allah. Datanglah Tuhan. Allah datang. Bersama para malaikat yang bertakbir. Ya. Terlalu buru-buru untuk mengatakan bahwa itu dia. Allah datang. Tapi datangnya Allah tidak sama dengan datangnya kita. Berlarinya Allah tidak sama dengan berlarinya kita. Walau dia tidak berkumpul dengan kita. Tidak ada satu pun yang berkumpul dengan Allah. Nah ini ukuran. Sekali lagi, tidak boleh kita langsung mengatakan bahwa ini biasa-biasa. Ya. Nah inilah yang dimaksud oleh Al-Bibar, yang dimaksud oleh Al-Bari tentang ketergelinciran Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Dia termasuk yang mengatakan biasa. Ya, ini yang dikritik oleh para imam Al-Sunnah Al-Jamaah. Ya, maka ketika Syekh bin Baz mentahni Fathul Bari, dan di Fathul Bari ada kata-kata seperti itu sedikit, ya, tidak menjadi madhabnya Ibnu Hajar membela mati-matian faham asariyah, ya, tidak ketergelinciran dia. Ya, maka Syekh bin Baz mengatakan alangkah bagusnya kitab ini, alangkah besarnya kitab ini, seandainya tidak ada tulisan ini. Ya, itu kan sedikit, hanya beberapa banyak kesalahan. Ya, manusia. Manusia, tidak ada yang sempurna. Hanya Nabi dan Rasul yang tidak mungkin salah. Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Rasul Udhar, Qadhinya para Qadhi, Hakimnya para Hakim, ya, Amirul Mukminin fil Hadid. Manusia saja. Salah katakan. Ya, tetapi tidak dengan membuang seluruh kita. Bagaimana kelompok ada di Yun yang sangat yang mengatakan hati-hati kita ke Pak Udhari hati-hati syarat sahih Muslim, hati-hati dengan dua orang ini, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, ini keterlaluan. Ini manhajnya Khawarij. Anda tahu di antara ciri-ciri Khawarij tidak menimbang, melihat kesalahan orang, kebaikannya tidak dilihat. Ya, asal sekali salah, ya. Orang salah, orang puasa, orang zakat, orang haji, begitu berzina, kafir habis semua. Minum khamr, kafir habis semua. Ini manhajnya Khawarij. Maka selagi belum membatalkan keislaman seseorang, selagi belum masalah kesalahan akidah yang batal, maka seseorang tidak boleh dikafirkan. Ini manhajnya, akidahnya, al-sunnah wal jamaah. Ya, muttafaqun alaih, hadis sahih, wa bukhari dan fikr hadis. إثبات صفة السلام والرحي والإتيان لله تبارك وتعالى. فتتطلع penjelasan jenis bahwa Allah mempunyai sifat al-kalam, bicara. Allah bicara. Tentu yang belajar kitab tauhid pasti paham bahwa Allah berbicara. Kapan Allah mau? Apa yang Allah mau? Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa Allah berbicara sudah selesai, sudah lewat. Allah berbicara azali. Firman Allah, ucapan Allah itu sudah ada pertama kali bersama dengan Allah. Jadi tidak sewaktu-waktu. Ini bertentangan dengan dalil-dalil yang ada bahwa Allah berbicara, berfirman kapan Allah mau. Sekarang malam ini Allah berbicara mungkin jawab mungkin kapan saja. Ya, hanya ucapan Allah dibagi dua. Apa? Apa? Wahyu dengan bukan wahyu. Ucapan Allah yang wahyu sudah selesai. Sudah tidak ada wahyu lagi. Ini pokoknya wahyu. Wahyu sudah putus. Kapan? Ketika wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak ada wahyu. Maka disebut wahyu telah putus. Maka zaman wahyu adalah zaman di mana para nabi dan rasul hidup. 124,000 nabi hidup, yaitu zaman wahyu. Zaman wahyu yang Allah turunkan Nabi Musa kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kemudian tidak ada, kemudian muncul Allah wafatkan Nabi Muhammad SAW, yaitu zaman wahyu lagi. Nabi Muhammad SAW wafat, selesai. Allah tidak menurunkan wahyu. Tapi apakah Allah masih berfirman? Masih. Karena firman Allah bisa wahyu, bisa buta. Nah, firman Allah yang jenis kedua inilah yang dicuri oleh para musyrikin, para pencuri berita yang dijual, diberikan, dibocorkan kepada para dari jadi wajib kita yakini Allah mempunyai sifat berbicara. Bisautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf. Persis yang kita dengar dari Nabi yang berbunyi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang Allah firmankan, yang kemudian didengar oleh Jibril, dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Asal asariah atau maupun asariah, mereka meyakini tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Firman Allah tidak ada hurufnya, tidak ada sotnya, tidak ada shinnya, tidak ada taknya. Ya, haram itu saja, timbul-timbul saja. Lalu timbul itu diterjemahkan oleh Jibril. Lalu jadilah bunyinya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai kepada Allah SWT dan sampai kepada kita semua. Ini keyakinan keliru dari orang-orang Nasrani. Apalagi wal-fah, senang. Wajib kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat senang. Allah senang. Apakah dengan demikian Allah juga pernah bersedih? Tidak pernah bersedih. Allah senang, Allah tidak pernah bersedih. Tidak ada satu pun dari ini. Tidak ada satu pun ayat hadis yang menyatakan Allah pernah bersedih. Kalau senang, ya. Tidak otomatis. Kalau tidak kita, ya. Kita pernah senang, otomatis pernah sedih. Kita pernah tertawa, otomatis pernah menangis. Allah tidak. Tidak boleh menetapkan sifat pada diri Allah dengan melawan kata sebuah dalil. Dalil menyatakan bahwa Allah tertawa melihat dua orang yang berduluh-duluhan dan dua-duanya akhirnya Allah surga. Allah tertawa. Dengan demikian, otomatis Allah juga pernah menangis. Tidak bisa. Tertolak. Balik. Yang ada dalil, Allah tertawa. Allah menangis, tidak. Allah bersedih, tidak. Yang ada, Allah senang. Senangnya seperti apa? Allah wa'ala, baiklah seperti hidayun. Orang yang mudah untuk menahan. Ya, senangnya tentu tidak seperti senangnya. Dan tidak boleh dalil secara zahir diteruskan dengan rohim kita secara akal. Allah tertawa. Berarti gimana? Terbahak-bahak. Apa senyum saja? Ini tidak boleh ditanya. Tidak mungkin terjawab. Cukup bagi kita mengatakan Allah tertawa. Ini, seperti apa tertawanya? Tidak boleh diteruskan. Kita hanya boleh mengatakan Allah memiliki tangan. Jumlahnya dua titik. Tidak boleh diteruskan. Berarti ada tentunya. Berarti jarinya berapa? Ya, telapak tangannya. Lengan atas, lengan bawah, tidak. Cukup tangan-tangan. Bicara jari lain-lain, tersebut jari lagi. Dan seterusnya. Semua pembicaraan tentang diri Allah harus berdasarkan korong-korong. Siapa yang berbicara tentang diri Allah tanpa Al-Quran dan Sunnah, tanpa dalil, maka dia terancam berbuat syirik. Menyekutukan Allah dalam hal tauhid, asma, wa sifat. Yang ketiga, kondisinya datang. Allah mempunyai sifat datang. Datangnya seperti apa tadi? Tang. Seluruh pembahasan tentang sifat Allah harus dibatasi dengan jari. Harus dibatasi dengan ucapan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang berlaku bukan apa? Dibatasi dengan pembicaraan itu. Karena Allah memang mempunyai sifat. Wal-wajibu fi hadal bab isbatul bila tamti. Dalam bab ini, dalam masalah ini, wajib bagi kita apa? Isbat, apa isbat? Menetapkan. Bila tamtili, tidak dengan permisalan, tidak diserupakan. Wajib bagi kita menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Tapi tidak boleh disangsi. Berbicaranya seperti apa? Wa tanzihun bila ta'dhir. Tanzih membersihkan Allah dari sifat yang tidak pantas. Tidak pantas bagi Allah bersifat lemah. Tidak pantas bagi Allah memiliki rambut, hidung. Karena itu tidak ada dalil. Tidak ada dalil, berarti tidak pantas. Pantas bagi Allah memiliki tangan. Karena ada dalil. Pantas bagi Allah memiliki telapak kaki. Karena ada dalil. Yang ada dalilnya wajib kita katakan tadi. bila taksir tanpa ditaksir, taksir ditiadakan. Seperti orang menyebar, kalau ingin mensucikan Allah, maka jangan katakan Allah punya tangan. Kalau ingin mensucikan Allah, jangan katakan Allah punya telapak kaki. Kalau ingin mensucikan Allah, jangan katakan Allah punya bersih. Ini tidak suci. Menghina Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, kosa Allah punya bersih. Nah, ini ahlul kalam. Ini ahlul mustafa, termasuk di dalamnya Asy'ariyah Maturidiyah. Adapun as-salaf, ahlul sunnah wal jamaah, tanzihun bila taksir. Membersihkan Allah, tapi tidak boleh dengan taksir. Kalau dikatakan Allah tidak punya tangan, itu taksir. Allah tidak punya telapak kaki, itu taksir. Menolak dalil. Paham ya? Ini penting karena jangankan kita para ulama sendiri. Ya, kita ulama yang menulis kitab yang sedang kita baca ini yang Al-Qayyim, Al-Imam An-Nawawi dalam hal ini terbelenggu. Ya, maka kita harus belajar. Ya, dan haram bagi kita bertaklid kepada siapapun. Kita wajib mempelajari berdasarkan dalil. Soalnya orang awam yang tak tahu apa-apa dan satu dua kasus kita bertaklid tentu. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari taklid sama sekali. Tidak ada. Kata sahabat yang terbebas sama sekali. Ya, satu dua kasus bertaklid kepada orang yang tak. Ya, ketika sahabat yang mengatakan dari sini disesuaikan oleh Al-Imam Al-Iraqi, titik. Ah, maka detik itu beliau sudah bertaklid kepada Al-Imam Al-Iraqi. Tapi kalau beliau mengatakan, ya, bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jarafi, ada di sini sanadnya ini, perawi-perawinya, dhabit, kuat kepalanya, terpercaya, siqah, berarti dia ditaksir. Kalau sekedar ini ditugaskan oleh Al-Imam Al-Jarafi, ya apalagi kita yang bukan ulama, tentu tidak bisa terhindar. Tidak mungkin terhindar dari taksir sama sekali. Tetapi tidak seluruh agama kita mengikuti imam pula, ulama pula. Jadi semuanya taklid tidak. Ini yang tidak mungkin. Apapun yang terjadi, saya mengikuti al-imam Syafi'i. Apapun yang terjadi, saya mengikuti al-imam al-Bukhari. Ini yang tak. Ini yang tidak. Kemudian, al-hattu ala husni dhanni billah. Anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah. Anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Berarti haram suudzon. Apa maunya Allah ini apa? Saya sudah lewat sekali. Saya sudah terus berhenti. Apalagi dia sepertinya saya kena kutukan Allah murka Allah. Ini suudzon. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tahu bagaimana, bagaimana tanda-tanda Allah mencintai seseorang. Apa? Banyak diuji, banyak dicoba. Jadi terus husnudzon. Begitu juga ketika kita kaya raya, badan sehat, bisnis lancar, anak-anak lurus sehat, istri cantik dan seterusnya, maka kita juga tidak boleh husnudzon. Ini sepertinya Allah berkehendak buruk kepada saya seperti ini, anggap. Ya harus husnudzon. Maka apa berbuat baik kepada kita. Ketika kita ditimpa kemudaratan, sabar. Ketika kita diberi lapangan kenikmatan, bersyukur. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Ini yang menakjubkan Nabi. Nabi saja takut. Ajaban di amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mu'min. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Seluruh keadaannya selalu baik. Sukses baik, gagal baik. Sehat baik, sakit baik. Ya, dengan syarat ketika sukses bersyukur, ketika gagal bersabar, ketika sehat bersyukur, ketika sakit bersabar, sama dua-duanya baik. Maka para ulama bilang lebih baik mana? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Silakan dua lebih baik mana? Yang jelas dua-duanya baik. Karena dia tidak mengerti yang lebih baik mana? Apakah ketika sehat bersyukur atau ketika sakit bersabar? Lebih baik yang mana? Yang jelas dua-duanya baik. Itulah seorang muslim. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang kafir. Orang kafir lah. Orang kafir sakit buruk, gagal buruk, bangkrut buruk. Itu lawan-lawan. Orang mukmin itu ada. Ya. Warudani Ahmad dan anjuran untuk selalu berharap terhadap rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Hanya orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Seandainya orang kafir tahu bagaimana surganya Allah, ampunannya Allah, rahimnya Allah, maka mereka tidak akan putus asa. Ya, untuk selamat dari neraka, untuk masuk surga. Baiknya ketika seorang mukmin tahu betapa murkanya Allah, betapa pedihnya azab Allah, merakanya Allah, ketika kubur dan seterusnya, maka orang mukmin ini tidak akan berharap surga. Jadi betul-betul disambungkan antara kaum dan rasul. Wal mubadarati ila taubati wa taqarrubi ilaihi bitta'ah, dan anjuran untuk segera bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ya, saya kira dengan berbagai-bagainya kita berhasil sebelum mengarah kembali sebelum mengarah ini dengan menjaga tidak, tapi sekedar ilmu, sekedar terhadap seluruh hambanya, tetapi menjaga, menolong, menguatkan, berpihak itu hanya kepada orang-orang mukmin. Ya. Kita tanya jawab. Tadi dikatakan wahyu ada dua. Wahyu ada dua, tadi firman Allah ada dua, wahyu dan bukan wahyu. Ya, belum ada dua lagi. Ya. Salah berarti pertanyaan salah, salah. Ya. Intinya Allah berfirman kepada siapa? Kalau bukan wahyu, pertanyaannya mungkin itu. Allah berbicara kepada siapa? Kalau itu bukan wahyu. Kalau wahyu kan Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh hamba. Nah, sekarang ada firman Allah yang bukan wahyu. Berbicara kepada siapa? Jawabnya Jibril, sama Jibril. Jibril. Ya. Nah, karena Allah berfirman akan terjadi anu di daerah ini. Tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi tsunami di Jogja. Nah, Allah berfirman. Allah berfirman. Ini didengar oleh Jibril. Didengar oleh Jibril dan mereka pingsan. Mereka bersujud, mereka tak sadarkan diri di beberapa riwayat. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Setelah itu diikuti oleh para malaikat penghuni langit. Setelah itu para malaikat bertanya kepada Jibril, "Maza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Allah? Dijawab oleh Jibril. Nah, jawaban Jibril inilah yang dicuri oleh para jin. Nah, lalu dari curian ini mereka beritahukan, mereka jual kepada para dukun. Maka kadang-kadang dalam 5 tahun sekali atau 100 atau 10 tahun sekali atau 1000 ucapan, kadang-kadang benar. Pak. Karena awalnya benar, cuma dicampur dengan 100 kebohongan. Ya, yang Temen mengatakan 100 ini bukan sembarangan. Iya. Bisa, iya. Iya. Contoh. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jika kalian telah berjual beli dengan syara'ina dan kalian memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, dan kalian sibuk dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, hanya 4 disebut oleh Nabi. Maka sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan angkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Disebut 4 surat. Ya, tidak sholat tidak disebut, tidak puasa Ramadan tidak disebut, zina minum khamr tidak disebut. 4 ini contoh. Supaya seandainya dalam kita menjaga kalimat terakhir. terakhir yaitu syahadat. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan syahadat. Sabda Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dahulal jannah. Berarti apa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ya, kita tidak mendapatkan riwayat tambahan Muhammad Rasul. Seorang wanita lupa mandi junub tetapi hanya mandi biasa, tidak peramal. Kemudian teringat setelah sholat wajib. Bagaimana sholat yang telah hilang? Tidak sah. Tidak sah, harus diulang dan mandi dulu. Bagaimana riwayat tentang diri Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengimami sholat. Setelah sholat, ingat bahwa belum mandi dulu. Ya, Nabi juga pernah. Nabi sudah berada di tempat imam. Ingat belum mandi junub. Yang kedua, Nabi sudah takbiratul ihram. Nabi batal. Dan Nabi mengatakan makanakum makanakum. Tetap kalian di situ, tetap kalian di situ. Jadi para makmum sudah kok nungguin Nabi. Jadi, hari-hari. Betapa sabarnya para sahabat dan taat kepada Nabi kami kenal. Berarti tidak sah. Karena mandi junub harus dengan ramah. Misal dia ramah. Misal dia ramah. Tetapi lupa kalau dia dalam keadaan junub. Lalu sholat. Gimana? Pulang. Dia belum mandi. Inama amal niat. Amal itu harus dengan niat. Dia enggak niat. Gimana niat? Lupa kalau dia junub. Kalau dia ingat junub, tentu dia berniat. Oh iya, saya junub. Saya mandi. Nah, sudah sah. Kalau dia lupa dalam keadaan junub, tentu enggak sah. Harus mandi lagi walaupun orang. Iya, mandi junub seluruh anggota badan basah. Iya, rambut bagian dari anggota badan harus basah. Oh, sampo enggak wajib. Yang berarti enggak sampo. Maksudnya diguyur, diguyur, enggak boleh dilap-lap karena ghusl. Ghusl itu guyuran air, berbeda dengan basah. Masa itu mengusap seperti mu, tayamum, kepala ketika berwudu itu bukan wudu, tetapi masa diusap dengan tangan yang basah. Teringat waktu sholat asar, iya diulang. Iya diulang di waktu asar. Sholat zuhur di waktu asar. Sholat asar di waktu maghrib, sholat ba'diyah zuhur setelah asar, ini terjadi di zaman Nabi. Karena sesuatu, bukan karena sengaja. Kita pakaian kotor, nanti aja sholat asarnya di maghrib, nah, ini gak boleh. Gak boleh, bukan maunya kita, bukan rencana kita. Bisa sholat asar baru setelah jam 6:30 misalnya malam, nggak apa-apa, lakukan. Ya, sedikit tentang wanita yang biasa mengikat atau belum menyambung rambut. Banyak di antara wanita rambutnya panjang dan biasa belum. Jadi, ketika dia mandi junub dari jima, maka boleh hanya diguyur. Gitu. Adapun mandi dari air, karena itu sebulan sekali, maka disuruh membuka. Ya, jadi sedikit perbedaan. Minta penjelasan kembali tentang hadis dua orang yang berbulu-buluhan dan keduanya masuk surga. Yang satu muslim, yang satu kafir. Berbulu-buluhan ketika perang, misalnya perang Badar, perang Uhud, gitu ya. Yang muslim salah. Ya, ini muslim, ini kafir. Berbulu-buluhan. Yang muslim salah mati. Insyaallah mati syahid surga. Yang kafir kemudian masuk Islam. Begitu masuk Islam, jihad membela Islam. Lalu mati dalam keadaan jihad pula. Di mana? Surga. Dua-duanya surga. Nah, ketika sedang berburu-buruan itu, enggak ada yang tahu kalau dua-duanya akan masuk surga kecuali Allah. Jibril, Mikail, enggak tahu. Yang tahu Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud. Nah, detik itu, ketika sedang berburu-buruan itu, Allah tertawa. Nah, dua-duanya masuk surga. Kata-kata kita, dua-duanya masuk surga, dua-duanya. Tahu, Allah tertawa. Ya, seperti tertawa, seperti apa tertawa, Allah. Ya. Dan itu banyak sekali contohnya. Bagaimana berapa kaum muslimin yang dibunuh oleh Khalid bin Walid, berapa kaum muslimin yang dibunuh oleh Amr bin Arab, ketika perang Badar, ketika perang Uhud. Khalid, Amr bin Amr, akhirnya masuk Kristmas, ya, masuk surga insyaAllah. Ustaz telah mengatakan bahwa kalau negara ingin makmur, kaya hartanya, maka negara tersebut harus memerangi negara lain. Tidak harus, ya. Bukan negara, ini maksudnya kaum muslimin. Kaum muslimin. Dan itu yang terjadi di zaman Rasul. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari, Imam Muslim, zaman kejayaan Islam. Gitu. Kalau perang sekarang, kaum muslimin di Bosnia, di Palestina dan seterusnya, kaum muslimin memerangi apa diperangi? Diperangi sih, tepat saja diperangi, baru balas. Nah, sekarang kita lihat Rasulullah dan para sahabat, memerangi apa diperangi? Jawab, memerangi. Rasul perang di mana? Di Badar, di Uhud, di Tabuk, di Yarmuk, semuanya jauh dari kota Madinah tempat tinggal Nabi. Tidak mungkin diperangi, memerangi. Apakah ini zalim? Siapa yang tahu tentang kezaliman? Allah dan Rasulnya apa kita? Ya, Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang kezaliman. Maka kezaliman, keadilan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah adil, adil. Walaupun menurut akal kita tidak adil. Kata Allah zalim, zalim. Walaupun menurut kita tidak zalim. Kita serahkan kepada Allah dan Rasulullah. Apa perbedaan posisi mayat wanita dengan pria pada saat disolati? Imamnya, makmumnya sama saja. Imam ketika menyolati mayat wanita, maka imam berdiri di tengah. Di tengah-tengah mayat itu. Antara kiri dan kanannya, antara kepala dengan kaki. Tapi jika mayat itu laki-laki, maka imam berdiri di kepala. Adapun kepala itu di sebelah kanan imam atau di sebelah kiri imam, artinya kepalanya di sini atau di sini, ini syariat tidak menentukan. Ya, umumnya di kita belakang, tapi saya tidak menentukan. Ya. Umumnya mayat ketika dikapani itu irtal apa qabah? Sedekap apa tidak? Umumnya sedekap, saya tidak menentukan. Ya, tidak menentukan baru. Bercampur antara wanita dan berkaitan dengan imam laki-laki misalnya, ya tentu imam berdiri di kepala. Seberapa pentingkah kita mengikuti sebuah mazhab? Dalam hal apa saja kita harus mengikuti mazhab? Tidak ada. Tidak ada keharusan mengikuti mazhab. Yang ada boleh. Tentu kasus per kasus. Dalam hal ini saya sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i. Dalam hal jamaah kedua saya sependapat dengan Imam Ahmad. Silakan. Ya. Dalam kafirnya orang yang tidak sholat, saya mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Silakan. Dengan ilmu. Ya. Apakah ada terpalala atau enggak? Enggak, itu imam. Jika pengikutnya juga mendapat, tentu lafadznya tidak seperti itu. Tidak, Pak. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Dia enggak sanggup untuk meneliti. Dia tidak sanggup untuk tidak mengikuti. Karena dia awam. Yang diikuti salah. Ya, kita serahkan nanti kepada Allah. Apakah sahih hadis yang menyatakan bahwa jin mencuri berita dengan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit? Sahih. Bahkan Sufyan periwayatkan di sini memberikan isyarat dengan jari. Dan seperti itu, tumpuk-tumpuknya seperti itu. Dan masing-masing mempunyai maqa'id. Maqa'id dari sama. Bagaimana dalam surat jin? Ya. Maqa'id dari sama. Masing-masing mempunyai tempat duduk, tempat jadi di situ, posisinya di situ. Ya, kalau antum melihat asik jin, nah, kita nggak melihat. Ya, nah, seperti itu keadaan jin mencuri berita. Masing-masing mempunyai posisi sendiri. Nah, yang atas sampaikan kepada bawahnya sampaikan bawahnya lagi, bawahnya. Mereka tidak tanggung. Satu jin itu turun sendiri ke kami tidak tanggung. Saking jauhnya antara bumi dengan langit, saking jauhnya, padahal jin mempunyai kecepatan yang sangat tinggi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, jin yang ada di bumi di zaman Nabi Sulaiman, ada seorang jin mengatakan, aku sanggup meminjamkan singgasana Ratu Bilqis. Cepat. Secepat apa? Sebelum Anda berdiri. Nah, Anda kan duduk nih. Sebentar lagi Anda berdiri. Sebelum Anda berdiri, itu singgasana sudah di sini. Udah kapan kecepatan jin itu? Itu pun kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Kelamaan. Saya ingin lebih cepat lagi. Subhanallah. Ya, ada lagi. Saya sanggup lebih cepat. Jauh sekali. Sulaiman gak tahu, gak kenal Ratu Bilqis, berarti kan jauh sekali. Ya, saya bisa lebih cepat lagi kata yang satu. Sebelum Anda berhenti, singgasana itu sudah ada di kan cepat sekali. Ya, itu pun tidak sanggup. Ini betapa jauhnya jarak antara langit dengan bumi. Jauh sekali. Ya. Apakah Allah berfirman dengan bahasa Arab? Bagaimana dengan Nabi dan Rasulullah SAW yang bukan Arab? Allah. Kita yang kita bahas Al-Quran, firman Allah, ya, bahasa Arab. Ya. Apakah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab atau bukan? Bagaimana kalau bukan dengan bahasa Arab? mengetahui seluruh bahasa. Apakah seorang anak wajib taat kepada orang tua dalam semua masalah kecuali menyekutukan Allah? Tidak. Tidak menyekutukan Allah, disuruh nyopet, taat tidak? Orang tuanya nyopet, ayo ikut bapak nyopet, taatlah, enggak boleh taat. Ya, orang tuanya nyuruh anaknya membuka jilbabnya, enggak boleh ditaati. Seluruh dosa, seluruh kemaksiatan tidak boleh ditaati oleh si anak jika walaupun itu perintah orang tua. Bukan hanya syirik. Syirik lebih-lebih. Apakah benar bahwa orang yang wanita yang sedang hamil suaminya tidak boleh membunuh binatang apapun? Ini tahayyul. Ini profan. Tidak benar. Sunnah tetap sunnah. Kapanpun itu. Apa di antara sunnah? Membunuh ular, membunuh cicak, membunuh tikus. Ini sunnah. Walaupun istrinya sedang hamil. Ini antum ditantang, istri antum sedang hamil ditantang. Ya, makin kuat berobat atau taat kepada sunnahnya. Kalau antum taat kepada sunnah Nabi, bunuh itu ular, itu tikus, itu cicak ketika ada. Walaupun istri antum sedang, tapi kalau antum takut-takut, ya sunnah ini. Daripada, nah berarti mesti belajar lagi. Ya, kalau antum malas